ada Mas Denny, ada Mbak Yeni, DC Music, masuk luar biasa. Nelong soroso rasani tangis truning atiku yen kelingan esem kemuyumu lara sorong kending tresno gawe kangen atiku tansah eling aku seliramu. Oh ya, bisa jadi dukang masa tenani. Aku ngerti hatimu, nanging wis pasti nih aku tu jodohmu. Aduh lah, tu jodohnya siapa ti? ini.